السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan ilmu, dipertemukan dengan Al-Quranul Karim, dipertemukan dengan hadis Nabi SAW, dipertemukan dengan karya besar seorang ulama papan atas dunia, Riyadus Salihin, karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini kebutuhan. Hadirin, kata para ulama kita seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi wa ruh. Kehilangan ilmu itu artinya kehilangan kehidupan hati dan ruh. Jadi kehilangan ilmu itu sejatinya kehilangan kehidupan hati dan ruh. Jauh dari ilmu berarti jauh dari kehidupan ruh, jauh dari kehidupan hati, alias hatinya sakit atau mati. Tapi apabila hidup kita penuh dengan ilmu, maka disitulah kehidupan hati dan ruh, hati dan jiwa. Dan manusia itu tuh baru merasakan kenikmatan hidup dengan jiwa, hati, dan ruhnya, jamaah sekalian, melebihi fisik dan jasmaninya. Ulama mengatakan, anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wahai manusia, engkau tuh menjadi manusia dan dianggap sebagai manusia itu dengan jiwa Anda, bukan sebatas jasmani Anda. Nah, seringkali kita tuh ngejaga jasmani kita, fisik kita, tapi kita lupa pada kehidupan hati kita, lupa pada kehidupan ruh kita, lupa pada kehidupan jiwa kita. Dan hati dan jiwa itu hidup dengan ilmu, hidup dengan al-ilmu nafi, bukan ilmu sebatas hafalan, bukan ilmu sebatas maklumat, tapi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Disitulah hati itu jadi hidup, jiwa itu hidup. Kita hidup tuh punya ruh gitu loh. Gak lemas, gak lesu, gak depresi, gak punya masalah dengan mental health kita. Itu coba kita lihat, masalahnya tuh bukan di gak makan siang atau gak makan pagi atau gak makan malam. Masalah-masalah itu tuh lahir karena kurang, bahkan gak adanya ilmu, ilmu nafi. Akhirnya hidup tuh berantakan, hadirin. Makanya ini yang harus terus kita lakukan, tekankan terus al-ilmu nafi, al-ilmu nafi, al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apalagi di tengah-tengah tekanan kehidupan dunia, maka kita sangat butuh kehidupan hati, kehidupan jiwa. Karena gak bisa kita hanya andalkan pemikiran atau atau permainan logika, walaupun logika itu penting hadirin, tapi sebatas itu tuh kita tuh hidup gersang. Hidup tuh gak ada ruhnya, hidup tuh gak ada spiritnya gitu loh. Jadi kalau hati itu hidup, oh itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Itu yang dilakukan oleh atau dialami para ulama. Seberat apapun masalah mereka, mereka tetap punya spirit. Mereka tetap punya semangat, dan semangatnya itu semangat yang tinggi. Makanya saking para ulama kita tuh semangat memberikan manfaat, punya karya, itu banyak diantara kita gak tahu bahwa banyak mereka itu masalah dan ujian hidupnya tuh berat-berat semua gitu loh, banyak sekali. Tapi kita gak akan tahu kecuali kita baca biografi mereka. Kalau kita lihat dari karyanya tuh kayaknya enak gitu loh, hidupnya penuh dengan fasilitas dunia, enggak. Termasuk sebagian mereka yang kaya-kaya, sebagian ulama kan kaya, tapi hidup mereka tuh hidup yang sangat gak mudah hadirin. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kita tahu murid beliau Muhammad bin Hasan Syaibani itu salah satu syekhnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, satu dari empat imam madhab. Kalau orang gak baca biografi beliau kan kelihatannya hidupnya nyak tenang, kaya. Al-Imam Abu Hanifah kan kaya, tapi coba baca biografi beliau, berat hidup beliau tuh dalam memperjuangkan apa yang beliau yakini kebenaran, dan itu gak terlihat gitu loh, gak terlihat. Kenapa demikian? Karena itu nih, hidupnya tuh punya ruh. Hatinya tuh hidup, jiwanya tuh hidup. Jadi orang tuh positif aja udah. Positif. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada beliau terpuruk khususnya di kota Mekah atau di fase Mekah? Gak ada. Anda mengarah sana, semangat lagi, semangat lagi, semangat lagi. Dan kalau beliau sedih juga misalnya seperti setelah dakwah di Taif, ketika ditawaran oleh malaikat untuk membalikkan Taif, beliau kan bilang enggak, saya enggak mau. Saya berharap dari sulbi mereka itu lahir generasi yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu masih optimis begitu loh. Padahal udah diusir, ditimpukin, diremehkan, dibully. Tapi lihat spirit beliau sallallahu alaihi wasallam, saya berharap ada atau dari mereka lahir generasi-generasi yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Oh, kama qala. Kenapa? Karena hatinya itu hidup hadirin. Jadi penat segala macam itu tuh yang bikin kita capek, penat, letih. Itu seringkali kan bukan karena faktor fisik, tapi faktor hati dan jiwa. Benar sih, kalau yaudah suruh aja lari treadmill 2 jam pasti capek lelah. Iya ngerti, bukan itu poinnya, tapi yang membuat orang itu terpukul, jatuh, terhempas dalam kehidupan itu bukan karena fisiknya kecapean, tapi karena hatinya kecapean. Gitu, hatinya tuh gak sehat. Nabi SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau daging ini baik semuanya baik, kalau daging ini buruk semuanya buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, qalbu. Makanya kan kata Allah mengatakan lau kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradiha ajisamu. Kalau jiwa itu besar, kalau jiwa besar, kalau kita seseorang punya jiwa besar, maka fisik jasmaninya akan keteteran dalam memenuhi dan mewujudkan keinginan jiwa tersebut. Jadi keteteran dalam mengimbangi jiwa itu. Jadi mau jiwa itu maunya melangkah, lalu aktif. Ini fisik udah kecapean, jemaah. Fisik udah, tapi jiwa tuh masih semangat itu, hadirin. Itu orang-orang besar tuh kayak gitu. Orang punya jiwa besar, fisik udah babak belur segala macam, tapi jiwa tuh ayo apalagi, apalagi. Aku udah jam segini ya. Udah kok kita tidur-tidur gitu. Enggak terasa. Oh, masya Allah udah jam segini. Padahal kita harus bahas ini. Udah nanti dulu mas, nanti deh. Kita tidur dulu deh, tidur. Aku ini udah ngantuk. Oke, jadi besok kita meeting jam berapa? Langsung meeting jam berapa? Semangat itu orang. Dan semangatnya itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya itulah pentingnya ilmu nafi. Pentingnya ilmu nafi. Itu menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa, dan kita butuh itu, hadirin. Khususnya ketika kehidupan dunia sedang tidak apa, sedang berat, misalnya ekonomi kita lagi jatuh, itu kita butuh kehidupan hati yang benar-benar fit dan sehat. Kalau nggak berat, kalau nggak berat, hadirin. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah para ulama sampai hari ini. Dan kita harus mencoba dan berusaha untuk bisa meneladani mereka. Allah taala alam. Maka mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian Allah muliakan, kembali kepada hadis syafaat yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kita, seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah sekalian. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadis yang cukup panjang, hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah, ketika manusia mendatangi nama-nama besar, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan mereka belum mendapatkan apa yang mereka cari, dan Nabi Musa pun angkat tangan, hadirin. Beliau merasa bersalah dengan apa yang beliau lakukan, padahal nggak ada motif menyakiti. Motifnya itu hanya membela, gitu loh. Tapi ternyata yang berakibat yang sebagaimana kita jelaskan, karena Allah berikan kekuatan, power yang luar biasa ke Nabi Musa alaihissalam. Maka Hadirin Allah muliakan, Nabi Musa pun mengatakan, lastu bisahibi dhalik, aku enggak pantas memberi syafaat untuk kalian. Tapi lagi-lagi Nabi Musa memberikan solusi atau berusaha membantu. Beliau kata, idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi, pergilah kalian ke Nabi Isa, pergilah kalian ke Nabi Isa. Nabi Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Apa maksud kalimat Allah dan ruh darinya? Kalimat Allah itu maksudnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana Imam Ahmad pun juga menerangkan bahwa kalimat Allah itu, Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun. Coba buka surat Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah manusia. Maka jadilah dia manusia. Kun. Karena kita tahu bahwa Maryam tidak menikah. Dan Maryam adalah wanita yang sangat mulia dan menjaga kehormatan. Jadi maksud kalimat Allah adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata ya. Jadi kata. Jadi menarik. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah gitu. Atau kata bahasa Arabnya itu kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlatun atau jumlah. Gitu ya. Jadi kata bahasa Arabnya kalimat. Kalimatun. Kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu jumlah. Jadi kata kun. Kata kun artinya fi'il amr dari kana yakunu kun. Jadilah. Jadilah engkau manusia, maka jadilah manusia. Karena sangat unik, tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Makanya Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Ya, Nabi Isa bilang kun, maka jadi gitu loh. Kun, maka jadi. Hadirin Allah muliakan, adapun ruh darinya dijelaskan oleh para ulama bahwa Nabi Isa itu dari ruh, dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dan Allah beri kemampuan berbicara dan seterusnya. Jadi Nabi Isa kan sangat spesial. Sebagaimana misalnya surat At-Tahrim ayat 12, fa nafakhna fihi min ruhina. Dan kami tiupkan ke dalamnya roh dari dari kami. Jadi itu hal yang jadi orang rohnya Allah tiupkan. Itulah Nabi Isa dengan segala sisi spesial beliau. Makanya itu yang diangkat oleh Nabi Musa. Kalian pergilah ke Nabi Isa. Kita lihat lagi hadisnya. Kalian pergi ke Nabi Isa. Itu sangat, beliau itu sangat istimewa. Beliau sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa. Karena beliau diciptakan seperti Nabi Adam diciptakan. Tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini pelajaran juga bagi kita sekali lagi. Bagaimana kebersihan hati para anbiya. Ketulusan para anbiya, artinya para nabi ya. Jadi kebersihan hatinya para nabi, ketulusannya para nabi. Mereka menyebutkan keutamaan nabi yang lain, saudaranya. Jadi satu sisi merasa diri punya kesalahan dan merasa diri gak pantas. Lastu bisahibi dzalik, aku gak pantas. Jadi merasa diri gak pantas, tapi waktu yang sama ngangkat yang lain gitu loh. Itu mentalnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Merasa diri kayaknya saya gak pantas, tapi coba ke dia. Tapi ini positif ya, bukan gak mantas akhirnya punya masalah dengan amanat yang Allah berikan kepada mereka. Enggak pantas artinya pesimis, terus rendah diri ya, rendah diri, berjiwa kerdil. Bukan seperti itu. Dan terlihat dari sepak terjang mereka, mereka kan gak rendah diri hadirin. Jadi ketika mereka merasa ada yang lebih baik dari mereka, ya udah ke dia aja. Dan mereka selalu memperhitungkan kalau misalnya ada kesalahan dari pihak mereka. Jadi bukan mental merasa diri suci, terus cari pembenaran dan seterusnya. Jawaban masih berlas tuh pisah bidadik. Saya nggak pantas untuk itu. Coba pergi ke Nabi Isa. Kalimatillah wa ruhi. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Sebagaimana yang kita lihat di teks kita. Pergilah ke Nabi Isa. Karena beliau punya keutamaan yang begitu luar biasa. Karena beliau punya keutamaan yang sangat luar biasa. Dan hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Lalu manusia datang kepada Nabi Isa. Manusia datang kepada Nabi Isa. Dan disampaikan dalam riwayat, mereka menyampaikan, ya Isa, wahai Nabi Isa, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Disebut mukaddimahnya, dan mukaddimahnya bagus-bagus semua. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum minhu. Dan kalimat atau kalimat kalimat Allah atau kata yang Allah sampaikan tadi kun fayakun kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang Allah ciptakan, yang Allah tiupkan. Jadi yang Allah ciptakan dan yang Allah tiupkan. Lalu disebutkan lagi, wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya. Dan kau bisa bicara dengan manusia di saat engkau kecil. Di saat engkau bayi. Jadi disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Isa sebagaimana manusia menyebutkan keutamaan-keutamaan nabi-nabi sebelumnya. Jadi engkau diciptakan berbeda, luar biasa, sangat spesial, sangat menakjubkan. Lalu ruh yang Allah ciptakan, Allah tiupkan. Lalu juga hadirin Allah muliakan, ada yang mengatakan bahwa ruh juga bisa bermakna sebagaimana Imam Syaukani yang menjelaskan, ada mengatakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hujjah, ruh membawakan burhan wa hujjah, petunjuk dan hujjah kepada kaumnya. Artinya sekali lagi, risalah itu ruh berarti. Risalah itu ruh. Ilmu itu ruh. Ilmu itu ruh. Kenapa risalah dan ilmu itu ruh? Karena dia menghidupkan hati, tadi kita kata. Karena risalah dari Allah. Ajaran yang Allah berikan. Ilmu yang lahir dari kenabian dan kerasulan itu menghidupkan hati, hadirin. Jadi hadirin, itu yang disebutkan. Lalu bisa bicara. Bisa bicara. Jadi disebutkan kau tuh diciptakan langsung dari ruh. Terus ruh bisa berarti tadi rahmat, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada yang mengikutinya. Terus hujjah juga, burhan. Karena kenabian itu menghidupkan hati dan punya sifat rahmat yang sangat kuat, dan ini cocok dalam kondisi yang begitu menakutkan dan mengerikan. Manusia meminta agar Nabi Isa memberikan syafaat. Tapi apa kata Nabi Isa alaihissalam? Lastu bi sahibi dzalik. Aku enggak pantas. Aku bukan pihak yang tepat untuk masalah ini. Bukan pihak yang tepat dalam masalah ini. Dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan persis seperti nabi-nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla. Walan yaghdaba ba'dahu mithla. Rabku sedang marah pada hari ini dengan amarah yang tidak pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan terulang setelahnya. Dan dalam riwayat, walam yadhkur dzanba. Di riwayat kita ini Nabi Isa tidak menyebutkan riwayatnya. Tidak menyebutkan kesalahannya. Jadi Nabi Isa enggak, dalam riwayat ini enggak menyebutkan kesalahannya. Yang sebelumnya kan Nabi Adam menyebutkan, kan Nabi Adam makan buah, lalu Nabi Nuh doa, Nabi Ibrahim merasa bahwa itu kebohongan padahal bukan, Nabi Musa membela temannya alaihi musallatu wassalam. Nah, Nabi Isa dalam riwayat ini tidak menyebutkan kesalahan. Namun dalam riwayat yang lain yang dibawakan juga atau yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar dari Ibnu Abbas, beliau sebutkan alasan. Beliau katakan, "Inni utukhitu ilahan min dunillah." Atau dalam riwayat, "Ubitu min dunillah." Aku ini dijadikan ilah selain Allah oleh manusia. Aku ini dijadikan ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sebagian manusia itu gulu terhadap aku, berlebih-lebihan, sehingga aku diibadahi dan menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang disebutkan. Maka beliau mengatakan, lastu bi sahibi dzalik, aku bukan orang yang tepat di posisi ini. Nafsi. Aku urus diriku sendiri. Dalam riwayat, in yukfar li hasbi. Bagiku tuh simpel aja lah hari ini. Yang penting aku dimaafin sama Allah. Itu poinnya. Jadi udah gak lebih dari itu. Yang penting aku dimaafin sama Allah. Hadirin Allah muliakan, sebuah hati yang luar biasa bersih. Padahal beliau enggak lakukan apapun. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa sebagian manusia menjadikan beliau sesembahan selain Allah, beliau sudah menganggap ini adalah alasan bahwa beliau bukan di posisi ini. Dan beliau berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pelajaran bagi kita hadirin. Khususnya ketika kita diberikan amanah untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk membangun, mulai dari skop terkecil. Lalu misalnya kita pemimpin di dalam rumah tangga, keluarga. Pernah gak Anda merasa bersalah ketika istri kita atau anak-anak kita tidak bersikap dengan seharusnya? Padahal kita sudah totalitas. Kita sudah berusaha mendidik, kita sudah berusaha mengarahkan, kita sudah berusaha mengajar, menjaga, tapi tetap. Karena ada anak kita begitu. Nah, ada gak perasaan, jangan-jangan ini salah saya. Saya gak perform sebagai pemimpin di keluarga. Mungkin saya ada yang kurang, saya ada yang miss. Kenapa dia begitu? Atau kita sibuk nyalain orang, sibuk nyalain istri kita, sibuk nyalain anak-anak. Atau misalnya kita di kantor gitu loh, ada pegawai atau tim kita tuh gak perform, gak maksimal dan seterusnya. Terus kita soalin ini gara-gara ini. Sudah belum kita kembalikan ke diri kita? Nabi Isa tuh gak ada miss hadirin dalam konteks ini. Beliau udah wanti-wanti segala macam, beliau berdakwah. Beliau pertaruhkan semuanya sampai beliau mau dibunuh kan. Lalu Allah angkat beliau. Tapi pada hari kiamat sampai beliau mengatakan, ini utukhitu ilahan min dunillah. Ini sebagian orang itu berlebih-lebihan terhadap saya disembah dan menjadi sesembahan selain Allah. In yukfar li hasbi, kalau Allah ampuni saya, bagi saya sudah cukup di hari ini, terus saya gak mau macam-macam. Lihat bagaimana kengerian di hari kiamat, beratnya hari tersebut. Lalu di waktu yang sama kita diperlihatkan bagaimana sikap orang-orang terbaik, sikap orang-orang terbaik mengembalikan ke dirinya. Dan Nabi bisa gak bicara banyak kan dalam riwayat-riwayat tersebut, cuman bilang ini utukhitu ilahan min dunillah atau ubitu min dunillah, saya diibadahi dan menjadikan sesembahan selain Allah. Gak bicara panjang lebar, padahal saya udah berusaha loh, para manusia saya udah ini, lihat kan siapa umat saya waktu itu, siapa coba angkat tangan, dengarkan saya udah segala macam, emang gara-gara mereka aja nih? Enggak, simple, ini tukhitu min dunillah, saya disembah. Padahal bukan kesalahan beliau, jelas beliau udah maksimal, udah semampu beliau, beliau sudah totalitas. Beliau sudah berdakwah. Dan coba bandingkan kita pada saat kita dikasih amanat memimpin. Enggak usah jauh-jauh lah, mimpin keluarga lah. Emang kita udah maksimal apa? Emang kita udah didik tuh? Emang kita udah totalitas? Dan tenang-tenang aja. Emang kita udah urus tuh anak-anak kita? Sehingga kita bisa ditolong oleh Allah pada hari kiamat nanti. Atau jangankan didik, punya waktu aja enggak sama anak-anak. Jangankan didik, punya waktu sama istri aja enggak ada. Jadi gimana? Terus misalnya di perusahaan kita, di kantor kita, udah di edukasi belum tuh? Terus imannya tim kita udah dipertimbang, udah diperhatikan apa enggak? Itu kan tanggung jawab. Dan ini menunjukkan kita enggak boleh senang kalau misalnya orang yang mengikuti kita tuh berlebih-lebihan kepada kita. Atau gulu terhadap kita. Nabi Isa aja seperti itu, hadirin. Tapi proporsional, sesuai porsi. Itu yang dikatakan oleh beliau. Dan lagi-lagi para nabi-nabi kita ini alaihi wassalam itu sangat menarik. Manusia tuh menyebutkan jasa-jasa mereka, tapi mereka nggak ada yang lihat ke arah sana. Semua fokus ke saya melakukan, kayak saya makan buah, saya berdoa salah, saya ini. Mereka nggak fokus dengan pujian manusia. Padahal sekali lagi pujian itu real, nggak berlebih-lebihan. Lihat pujian-pujian manusia, nggak ada yang berlebih-lebihan. Itu sebenarnya itu mereka alami dan mereka lakukan. Tapi mereka nggak tertarik ngelihat itu. Sedangkan sebagian kita itu senang. Bahkan pada saat kita tahu pujian itu nggak benar, pujian itu berlebih-lebihan, kita tuh nggak seperti itu. Kita tahu gitu. Ini teman kita muji kita dan ucapannya nggak ada dalam diri kita, tapi senang gitu. Makanya para ulama mengatakan, hadirin, seringkali kita tuh gak fair. Ketika kita dijelek-jelekin orang dan disebutkan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan, artinya fitnah gitu. Kita nggak pernah lakukan itu, disebutkan dia begini dan begini, itu kita marah besar. Kita bilang ini fitnah, ini nggak benar segala macam. Tapi giliran kita dipuji oleh orang dengan pujian yang nggak benar, nggak ada dalam diri kita. Kita dibilang cerdas, kita nggak cerdas. Oh, kita mau soleh dan soleh, kita nggak soleh-soleh, dia nggak tahu dosa kita. Tapi lalu kata Prof, lalu Anda kok nggak tersinggung sih? Anda nggak marah? Anda nggak bilang ini fitnah? Jadi kalau celaan nggak benar, kita bilang ini fitnah. Tapi kalau pujian nggak benar, kita nggak mengatakan ini fitnah. Anda jangan fitnah saya. Kan nggak sih orang gitu? Dibilang ini fitnah. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, jemaah. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam, enggak menoleh ke pujian yang disampaikan. Enggak ngangkat-ngangkat jasa mereka. Padahal jasa clear, itu jasa. Atau kemampuan atau kelebihan. Prestasi, keutamaan, mereka enggak angkat-angkat itu. Marilah kita teladani mereka, hadirin. Lalu Nabi Isa mengatakan, idhabu ila ghairi, pergilah ke selainku. Lalu beliau menyebut satu nama besar. Beliau menyebut sosok terbaik di dunia. Siapa sosok tersebut? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.